Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amin. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita telah sampai pada surah Al-Maidah ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Inna allaha la yahdil qawman zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini terkait dengan tema dilarang berteman akrab dengan Yahudi dan Nasrani dan akibat melanggarnya. Ayat 51 masih terkait erat dengan ayat 50 ketika Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang lalu mengatakan, "Afahukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Maka di sini juga mengindikasikan apakah hukum jahiliyah, hukum Yahudi, hukum Nasrani yang kamu kehendaki? Maka sebenarnya hukum yang baik itu bersumber dari Allah, dan Allah telah menutup agamanya dengan Islam kalau misalnya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 51 ini mengajak kepada kita untuk tidak menjadikan Yahudi dan Nasrani menjadi wali. Wali di sini menjadi perbincangan yang hangat. Kalau terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan pemimpin. Bahasa Arabnya sendiri wali adalah seorang yang menolong dan membantu. Kata wali berasal walayali yang artinya berpihak kepada seseorang, melindungi seseorang. Misalnya ada wali nikah, seorang wanita mewakilkan dirinya untuk menjadi hak nikah kepada seorang wali. Ada juga wali dalam korban pembunuhan. Nah, itulah dia disebut juga dengan walidam. Nah, yaitu dengan walidam inilah yang membayar uang diyah, bukan orang tua yang membunuh tadi, tetapi paman atau keluarganya. Nah, ini pembahasan tentang wali menjadi menarik. Apakah kemudian Islam melarang pemilihan kepala daerah non-muslim? Apakah termasuk kata-kata wali? Ataukah kemudian memilih wanita menjadi suatu hal yang juga dilarang dalam Islam menjadi pemimpin? Di studio telah hadir Ustaz Fajrul dan Ustaz Hanafi. Kami persilahkan. Iya. Di sini memang sangat ditekankan sekali larangan berkawan akrab dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ini artinya sampel nih Ustaz. Artinya kalau kita berteman kepada orang kafir, gitu kan istilahnya, ini adalah sebuah pelanggaran. Kenapa? Karena Allah sudah mengingatkan kita yang diajak berkawan itu adalah orang-orang seagama dan orang-orang beriman kepada Allah. Disebabkan awal dari firman Allah itu ya ayyuhalladzina amanu. Apabila berseberangan, Allah mengatakan di akhir ayat ini innallaha la yahdil qaumal zalimin. Artinya inna itu kan artinya penekanan sesungguhnya. Kau enggak akan dapat, artinya petunjuk kata Allah. Kira-kira begitulah. Karena zalim di sini Ustaz diartikan dalam tafsiran Mutawalli Sa'rawi ini adalah menjual keimanannya dengan materi. Iya, ada satu hal yang menarik dalam pengertian aulia ini Ustaz Hanafi, bahwa Nabi Muhammad itu berteman dengan Yahudi. Iya. Bahkan tetangganya seorang Yahudi, tiap hari atau sering kalau buang air, orang Yahudi itu buang air besar, BAB-nya itu diletakkan di depan pintu rumah Nabi Muhammad. Yeah. Tapi walaupun demikian Nabi Muhammad membuang kotoran itu, dan kalau ada makanan itu dia kasih kepada tetangganya yang Yahudi tadi. Bahkan di sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad kalau berhutang, dia akan berhutangnya kepada seorang Yahudi. Bukan tidak ada sahabat. Ditanya, kenapa Nabi Muhammad kalau berhutang dengan orang Yahudi bukan dengan sahabat? Kata dia, kalau aku berhutang dengan sahabat, mungkin sahabat akan memaafkan. Udahlah, gak usah bayarlah, katanya. Karena Rasulullah. Tapi kalau dengan Yahudi, saya akan bekerja dan saya akan menepati janji. Artinya apa? Bukan semua pertemanan itu dilarang. Iya. Tetapi yang menjadi dilarang ini apabila kita membocorkan keadaan agama kita. Rahasia agama dibocorkan. Sama seperti dulu pernah dibocorkan oleh seorang anggota perang Badar yang membocorkan bagaimana Nabi akan pergi ke Fatu untuk dalam rangka Fatu Mekah yang akhirnya kebocoran dibocorkan. Alasannya disebutkan, kenapa kamu membocorkan rahasia ini? Padahal ini adalah agama. Nah, inilah yang dimaksudkan sepaham saya dengan aulia, wali. Ada orang yang close friend, bukan sekedar friend, teman akrab, sehingga terjadi mungkin zaman sekarang teman akrab itu sangkingkan akrabnya, olah minum whisky lah sedikit, begitu kan? Ayo kita kena klub lah sedikit. Itu pertemanan inilah artinya sesuai dengan tafsiran apa yang tafsirkan Sarawi itu menjual keimanannya dengan materi. Itu dia. Yang tidak itulah sesuai dengan hukum Allah. Jadi kalau saya melihat di sini ada satu hal yang menjadi hikmah kenapa dilarang, bahwa tidak bisa dipungkiri pergaulan itu akan mempengaruhi tingkah laku. Nah, kalau pertemanannya, pergaulannya dengan orang-orang Yahudi dan Nasara melampaui batas, sehingga dia mengambil tindak tanduk cara pandang mereka, nah inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena wali di sini dalam hal kepemimpinan, jelas orang Muslim disuruh untuk mengangkat pemimpin yang Muslim supaya apa? Mudah komunikasi dan mereka mudah untuk mengadukan hal-hal mereka. Tapi kalau seandainya pemimpinnya Muslim, wakilnya non-Muslim, gimana menurut pandangan Islam Ustaz Hanafi atau Ustaz Arifin? Yang jelas Islam itu menjadikan kepemimpinan itu, baik wakil atau pemimpin yang utama, adalah sebagai pemimpin. Jadi baik dia wakil atau yang presidennya lah kalau begitu, tetap juga dia pemimpin, harus dari Muslim. Iya, saya melihat suatu hal yang sangat terkait erat antara ayat 50 dan ayat 51 menjawab pertanyaan Ustaz Fajrul tadi, bahwa sebenarnya bukan sekedar Islam yang bagaimana, Islam yang disebutkan pada ayat 51 tadi, Islam yang melaksanakan ahsanu minallahi hukman. Bukan hukmul jahiliyah. Seorang Muslim tetapi condong kepada hukmul jahiliyah, ada non-Muslim yang melaksanakan hukum Islam, maka akhirnya kita akan menemukan hukmul Islam itu juga lah yang mencuat dan makmur. Maka suatu hal yang menarik, kita menemukan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, negaranya hancur karena melaksanakan tradisi yang tidak Islami. Korupsi merajalela. Sementara ada negara non-Muslim dan dipimpin oleh non-Muslim, mayoritas non-Muslim, tetapi melakukan hukum Islam. Kejujuran seperti Jepang yang non-Muslim tadi. Kita menemukan masyarakatnya begitu disiplin. Dan tingkat korupsi begitu rendah. Ini kan suatu hal yang menarik, sangat terkait erat. Umat Islam tidak diminta memilih Islam tapi dengan memilih Muslim tapi dengan cek kosong. Terserah dia asal Muslim, tidak. Kita pemilih ada komitmen lah. Harus memiliki kontribusi pemikiran untuk pemimpin yang akan menjabat di masa yang akan datang. Apa visi dia pada 5 tahun dia menjabat? Jangan karena masyarakat madani kemudian dipilih rupanya akhirnya dijobloskan ke dalam bui, kan menjadi musibah bagi kita semua, kan begitu. Karena apa? Karena rupanya kita hanya memilih Islam tanpa ada kontribusi kita di dalamnya. Yang tawaran itu sudah pasti. Jadi yang dimaksud kontribusi dalam ayat ini kan konteksnya ya ayyuhalladzina amanu, kan itu. Intinya di situ. Jangan sampai kita jual keimanan kita dengan materi atau kehidupan duniawi. Betul. Yang mana tidak bertujuan sama sekali untuk meningkatkan keimanan kita. Betul. Mungkin inilah mungkin gak batas dari latatakhidu awliya, kan begitu. Jangan engkau menjadikan pemimpinmu adalah orang-orang yang non muslim, kan begitu. Iya. Suatu hal yang menarik juga di sini, awliya ba'duhum awliya ba'd. Ada kebersamaan antara Yahudi dan Nasrani. Nah, padahal sebenarnya Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya juga berbeda. Ada gesekan di antara keduanya. Seperti disebutkan dalam surah Al-Baqarah 113 disebutkan orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Yahudi berkata, orang-orang Yahudi berkata orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan sebaliknya pada ayat 113 juga orang-orang Nasrani berkata orang-orang Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Wahum yatlunal kitab. Artinya apa sebenarnya, antar mereka sendiri terjadi pergesekan. Kemudian kenapa kok di sini disebutkan mereka bergabung bersatu? Aulia ba'duhum aulia ba'd. Artinya ketika ada musuh yang lebih besar, maka musuh-musuh yang kecil ini akan menjadi menyatu. Menyatu. Misalnya disebutkan Allah dalam disampaikan oleh banyak pakar di dalam beberapa buku disebutkan ketika antar lurah bertanding bola, maka lurah A dan lurah B akan bersaing bagaimana yang terbaik. Tetapi ketika antar kecamatan bertanding, lurah A dan lurah B yang tadinya bertanding sekarang menjadi bersatu sebagai kecamatan A untuk bertanding melawan kecamatan B. Ketika kabupaten pula bertanding, kecamatan A dan kecamatan B yang tadinya bertanding bersatu untuk melawan sebagai kabupaten A untuk bertanding kabupaten B. Jadi memang ada pergesekan kecil, tetapi ketika ada musuh besar maka yang kecil akan menyatu. Begitu juga umat Islam diminta Allah Subhanahu wa taala, ketika memang kita menjadikan setan menjadi common enemy, maka semua manusia kita jadikan saudara. Walaupun itu Yahudi dan Nasrani. Jadi sebenarnya menjadi musuh kita ini apa? Setan. Kata Yusuf Qardawi, ketika setan dijadikan musuh maka tidak ada permusuhan di antara umat manusia. Oke. Kita melihat di sini juga ya, wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Ini sudah terbukti. Bahwa orang-orang yang menjadikan mereka itu sebagai pemimpin, dia tidak akan bisa lepas dari adat istiadat, keputusan-keputusan yang sangat merugikan umat Islam. Contohnya Ustaz Hanafi. Contohnya apa yang terjadi di Palestina. Haha. Ketika Palestina mengikut apa saja yang pernah dikatakan Amerika dengan Eropa, akhirnya satu jengkal pun tak ada bumi Palestina yang dikembalikan Israel. Apa yang dijanjikannya kemarin malah di temboknya lagi. Ya, apa yang sudah didapatnya diambilnya lagi, setelah itu digasaknya tanah orang-orang Palestina lagi, dibangunnya rumah di situ. Iya, menarik juga pernyataan. Jadi tak ada untungnya kan? Iya, sama seperti Turki. Pada masa Turki menyatakan Islam sebagai khalifahnya dan disebut dengan khilafah Utsmaniyah, maka Turki yang Islam itu jaya di muka bumi. Tapi begitu dia ikut menjadi bagian dari Yahudi dan sekarang mencoba merengek meminta supaya masuk di bagian dari Eropa, sampai sekarang pun tak dapat. Dan dia di mata Islam menjadi hina, di mata non-Muslim pun dia tidak mendapat penghargaan yang setimpal. Jadi sebenarnya yang bagus bagi bangsa Turki adalah kembali kepada zat. Al-audah ilal yanabi'. Kembali kepada sumber dasar mereka jaya itu apa? Islam, menggunakan Islam. Maka kita melihat apa Abdullah Gul itu yang mulai mencoba untuk mereposisi kembali. Insya Allah saya pikir itu adalah merupakan awal-awal kebangkitan. Iya, langkah awal yang positif. Dan di sini suatu hal yang menarik, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Ini bukan berarti ada tradisi-tradisi non-muslim yang tidak dilarang, seperti kata Ustaz Hanafi pada pemenjabaran ayat kemarin. Ketika pakai dasi orang non-muslim, kita pakai dasi, berarti samalah kamu kafir. Kan tidak begitu saya rasa. Ketika orang non-muslim pakai jas, kemudian umat Islam pakai jas, berarti kamu juga kafir, karena orang kafir pakai jas, kamu pakai jas. Artinya ayat ini, wa may yatawallah, artinya berpaling dari hukum Allah, kan begitu. Kalau pakai jas gak masalah. Pakaian kan enggak jadi masalah itu. Yang penting bagaimana keimanan kita, apakah kita berpaling. Kalau kita memilih pemimpin itu bukan muslim, maka kita dianggap dalam ayat ini berpaling. Karena apa? Hmm. Pola pikir seorang non muslim itu akan beracu dengan apa yang ada didapatinya dari kehidupannya, kan begitu? Iya. Jadi keimanan itu sangat mempengaruhi pola pikir dan kehidupan penganut dari iman yang dirasapinya. Iya. Maka ditutup ayat ini dengan innallaha la yahdil qaumazzalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zolim. Zolim itu artinya gelap. Iya. Orang yang gelap dan menggelapkan. Iya. Menggelapkan apa? Menggelapkan uang rakyat. Saya sudah suatu hal yang salah. Ini menggelapkan hukum Allah yang begitu bersinar, yang begitu cerah. Iya. Kalau hukum Allah yang sudah tahu efektivitasnya berdampak positif bagi kehidupan manusia ditelantarkan dan tidak diaplikasikan dengan alasan takut nanti menyinggung non-muslim, maka sebenarnya dia sendiri sudah saatnya untuk tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hal yang menarik, saya rasa pemimpin muslim pun masih takut di Nusa Fajrul menyatakan bahwa ketika saya menjadi pemimpin, saya akan melakukan syariat Islam. Saya rasa itu suatu hal yang mustahil terjadi di Sumatera Utara ini, walaupun dia muslim. Iya. Gimana Ustaz Fajrul? Tapi kalau itu memang kesepakatan umum, anggaplah tidak membicarakan Islam, bisa saja terjadi secara kebetulan. Tapi kalau dirancangkan dari awal begitu, hukum Islam itu tidak akan mau begitu. Atau terkadang kita menemukan orang Islam tapi paling membenci Islam, ada juga Ustaz Fajrul. Bagaimana? Banyak, ada. Kalau ini menjadi pemimpin kita, bagaimana Ustaz Fajrul melihat? Itulah yang harus kita tingkatkan keimanan kita supaya kita tidak termasuk memilih orang-orang yang seperti ditegaskan dalam Al-Quran ini. Jangan sampai kita memilih orang-orang seperti itu. Iya, paling tidak kita memilih orang yang pro terhadap Islam dan bukan terhadap yang membenci syariat dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat kita telah masih panjang untuk dikaji, namun waktu juga lah yang habis pada pertemuan hari ini. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Fajrul dan Ustaz Hanafi mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.